Saja itu flamboyan berguguran seorang darah memandang terpukul satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi. Flamboyan itu diraihnya wajahnya terlihat sayu, flamboyan berguguran berjatuhan berserakan. Sejak itu sandaran berharapan esok bisa berseni kembali. Flamboyan berguguran berjatuhan berserakan. Sejak itu sandara bersemi kembali.